Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Setoran ya, jadwalnya setoran. Sabtu, setoran dulu. Coba. Coba. Allahumma akmaltu lakum dinakum waraditu waraditu wa atmamtu. Allahumma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ni'mati. Naam, wa atmamtu alaikum ni'mati. Lakumul Islamadina. Yang kedua belum? Belum. Yang lain? Pak Kades. Siapa? Ya, enggak apa-apa dibaca. Lapas. Tinakum. Tinakum nak. Sampingnya. Dibaca apa pak? Ayat yang pertama sebagai dalil apa? Ayat yang pertama tentang kesempurnaan agama Islam. Tentang apa lagi? Apa lagi? Atau sudah yang kedua? Yang kedua, satu-satu enggak apa-apa. Yang kedua menjelaskan tentang apa? Ya? Tentang ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini. Keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam yang benar. Tentunya apa? Di atas ilmu yang akan mengokohkannya. Nah, yang ketiga, ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Menjelaskan tentang apa? Ya? Tentang apa? Maksudnya kemarin ayat ini diperselisihkan, ya kan? Diperselisihkan. Apakah turun berkaitan tentang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara ketika itu mereka masih disebut sebagai kaum mukminin, ataukah kepada umat Islam yang sudah masuk kepada agama Islam? Dari dua perselisihan itu nanti akan diketahui tentang keutamaan Islam. Ya. Bedanya apa? Kalau yang berpendapat ayat ini tentang Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, maka ketika 6 yang disebutkan yu'tikum kiflaini akan mendapatkan dua pahala. Pahala apa? Beriman. Berimannya dia kepada nabinya. Kalau Yahudi kepada Nabi Musa, kalau Nasara kepada Nabi Isa. Pahala yang kedua apa? Kepada Rasulullah dengan masuknya dia ke dalam agama Islam. Ditambahkan kalau apa? Ayat ini khitabnya kepada kaum muslimin, umat Islam, apa kelebihannya? Kalau ini kalau Yahudi saja atau Ahlul Kitab saja. Kemudian kalau yang kaum muslimin, lil muslim, tambahan lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, itu setelah masuk Islam. Setelah orang-orang yang sudah berada dalam Islam, wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, ya. Kemudian apa? Nah, yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, itu tambahannya. Nah. Kemudian sekarang kita lanjut. Berarti besok dicoba ya, yang dicoba disetorkan yang hadis Fathul Sahih An Ibni Umar. Ya, dicoba untuk dihafalkan. Nah, kemarin sudah kan? Sudah, ini rada panjang tapi ya berusaha ya semampunya. Nah, minimal di rumah dibaca. Dibaca, kalau bacanya berulang-ulang insyaallah cepat masuk ya. Nah. Lebih-lebih yang muda-muda. Ya, yang muda-muda, yang umurnya masih belum jauh dari 20. Itu insyaallah lebih cepat ya. Walaupun enggak menghalangi yang tua-tua untuk hafalannya cepat ya. Nah. Ibnu Mandah belajar umur sudah tua juga masyaallah jadi ulama ya. Nah. Enggak menghalangi, dan banyak daripada ulama yang belajarnya sudah tua, menunjukkan apa? Tua pun bisa seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Lanjutannya dibaca sabdo. Wafihi. Wafihi. Aizan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi jumu'ati man kana qablana fakana lil yahudi yawmus sabti walin nasara yawmul ahadi faja allahu bina fahadana yawmi jumu'at wakadhalika hum tab'un lana yawmal qiyamah nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawmal qiyamah. Nam wa fihi aydhan, yang dimaksud fihi ay fi sahih ya, yaitu yang dimaksudkan dengan wa fihi wa fi sahih ya, sebagaimana hadis yang di atas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adhallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahudi yawmus sabti walin nasara yawmul ahadi faja'allahu bina fahadana liyawmil jum'ati wakadhalika hum taba'un lana yawmal qiyamati nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawmal qiyamah. Wa fi sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qal, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, azallallahu anil jum'ah man kana qablana, Allah menyesatkan atau menjauhkan dari petunjuk orang-orang sebelum kami. Fakana lil yahudi yaumus sabti, dan nyatalah hari raya untuk orang Yahudi hari Sabtu. Walin nasara yaumul ahadi, dan untuk orang-orang Nasara hari Ahad. Faja Allahu bina, maka Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, kepada Islam, fahadana li yaumil jum'ah, maka Allah memberikan hidayah kepada kami untuk hari rayanya adalah hari di hari Jumat. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah, dan begitu juga mereka orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara mengikuti kami. Maksudnya mengikuti apa? Urutannya itu setelah kami pada hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita itu, yaitu ahlul Islam, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al akhirun, datangnya belakangan dari ahlu dunia, akan tapi al awwaluna yaumal qiyamah, ya, akan tapi al awwalun yaumal qiyamah, ya. Hadis ini, ya, hadal hadis hadisun azim, ya, hadis yang agung yang menjelaskan tentang apa yang sudah disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam judulnya, yaitu apa judulnya? Bab Fadlul Islam, ya. Maka hadis ini merupakan hadis yang agung yang menunjukkan tentang keutamaan Islam. Sekarang dari sisi mana hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Islam? Jadi ketika sudah disebutkan hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Islam, maka kita harus tahu dari sisi mana menunjukkan tentang keutamaan Islam tersebut. Dari sisi mana? Diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ibtalal umam qablana. Ya, Allah itu menguji umat-umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasara. Faja'annahum talaballahu minhum an yakhtaru yawman fil usbu' ya'budunallaha fihi wa yuqimuhu 'aidan lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka, siapa? Yahudi dan Nasara, agar supaya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara itu, memilih satu hari dalam seminggu itu sebagai hari raya di mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memilih? Siapa yang disuruh memilih? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara disuruh memilih untuk menentukan hari, mau hari apa, ya, yang dipilih agar supaya apa? Ketika hari tersebut dijadikan hari raya di mana mereka beribadah kepada Allah di hari tersebut dan mereka menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Nah. Jadi mereka yang memilih. Maka orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Ya, orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Kemudian orang-orang Nasara memilih hari Ahad. Jadi yang memilih bukan Allah, tapi orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang Nasara memilih hari Ahad. Nah. Wallahu azallahum ay ab'adahum ay yakhtaru yaumal jum'ah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Ini azalla menyesatkan, yaitu tidak memberikan petunjuk. Tidak memberikan petunjuk kepada mereka itu menjauhkan mereka untuk memilih hari Jum'at. Sehingga apa? Mereka orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara tidak mampu untuk memilih hari Jum'at sebagai hari raya mereka. Yang mana mereka beribadah kepada Allah di hari tersebut dan menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Nah. Maka kemudian kenapa yang demikian itu? Karena sesungguhnya bahwasannya hari Jum'at itu adalah hari yang paling afdal. Ya, hari yang paling afdal, hari yang paling utama. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala secara langsung memilihkan untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, hari rayanya adalah hari Jumat. Ini hari raya mingguan maksudnya. Ya. Jadi kalau hari raya tahunan ada dua. Ya. Apa? Idul Fitri wa Idul Adha. Nah, untuk mingguannya hari Jumat. Nah, sebagai Id. Nah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk umat ini hari Jumat. Yang mana hari Jumat tersebut adalah afdhalul ayyam. Ya. Hari yang paling utama dari hari-hari yang lain. Ya. Yang paling utamanya adalah hari Jumat. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat, sekarang timbul pertanyaan. Bukankah apa yang Allah pilih ya, untuk umat Nabi Muhammad SAW, ahlul Islam, itu lebih utama? Atau tidak? Ya, pilihan Allah lebih utama ataukah pilihan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Tentunya pilihan Allah itu lebih utama. Ini untuk memahami menunjukkan keutamanya Islam ini rada rumit ya, maka harus paham dari awal tadi. Kalau di bahasa sekilas mungkin antum enggak paham. Dari sini mana, ya kan? Maka rada rumit, harus jeli ya, harus jeli, jangan ada yang ngantuk. Ya, biar enggak salah paham. Nah, maka timbul pertanyaan apa? Tentunya hari yang Allah pilih itu yang lebih utama. Dan Allah yang memilih langsung hari Jumat sebagai hari untuk enam hari Id untuk umatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Allah sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faja'a Allahu bina." Maka Allah datang kepada kami, "Fahadana liyaumil Jum'ah." Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kami pada hari Jumat, terhadap hari Jumat. Dan ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasara, ya. Mereka yang memilih. Adapun umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan harinya. Menunjukkan apa? Keutamaan Islam. Ya, dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Paham sampai sini? Ini yang menunjukkan keutamaan agama Islam di atas agama-agama yang lainnya. Kemudian wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Begitu pula mereka mengikuti kami pada hari kiamat. Jumhurul ulama, ya, yang selanjutnya, jumhurul ulama mereka mengatakan bahwasannya hari dalam seminggu itu dimulai hari Jumat. Ya. Jadi ini jumhur. Kalau dikatakan jumhur berarti apa? Kebanyakan para ulama, mereka mengatakan bahwasanya dalam seminggu hari yang pertama itu bukan hari Ahad atau hari Senin. Ya. Mungkin kalau di tanggalan kita seakan-akan hari pertama hari apa? Hari Senin, ya. Dalam syariat Islam itu tidak. Ya. Hari yang pertama dalam Islam urutannya adalah hari Jumat terlebih dahulu. Jadi hari yang pertama Jumat, hari yang kedua Sabtu, hari yang ketiga Ahad, keempat Senin, Selasa hari kelima, Rabu hari keenam, Kamis hari ketujuh. Kamis itu hari terakhir. Nah. Adapun sebagian para ulama yang lain menyebutkan bahwasanya hari yang pertama dalam Islam adalah hari Sabtu. Akan tapi yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ghalib adalah hari Jumat. Ya. Sehingga hari yang pertama dalam syariat Islam atau sesuai syariat atau syar'i, dan ini merupakan qaul jumhur, itu adalah hari Jumat. Ya. Nah, sekarang kalau kita urutkan hari pertama hari Jumat. Ya, hari kedua hari Sabtu. Hari ketiga hari Ahad dan selanjutnya. Allah memilihkan untuk umat Islam hari Jumat. Orang Yahudi memilih hari Sabtu. Orang Nasara memilih hari Ahad. Ya. Dari sisi urutan hari, ya, Ahlul Islam datangnya belakangan, tapi terdepan dihitungan harinya. Hari Jumat. Orang Yahudi dan orang Nasara, ya, dari Ahlul Dunya dia di depan, lebih awal dari kita. Tapi dari urutan hari dia apa? Mengiringi kita. Datang setelah kita harinya, yaitu hari Sabtu dan hari Ahad. Yang seperti ini juga menunjukkan tentang keutamaan Islam. Ini yang kedua. Paham? Nah, ini sisi istidlalnya itu rada rumit, jadi harus betul-betul dicermati, ya. Nah, sehingga di sini, ya, disebutkan apa? Kalau demikian, ya, ini kata Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kalau demikian, sekarang timbul pertanyaan, siapa, ya, yang lebih dulu, kita orang Yahudi ataukah orang Nasara? Maka perinciannya seperti tadi. Kalau dari sisi zaman, orang Yahudi itu lebih awal, ya. Tapi dari sisi keutamaan, orang Yahudi dan orang Nasara kalah dengan Ahlul Islam. Nah, jikna ba'dahum fi zaman, kita dari sisi zaman datang setelah mereka, ya. Kita datang setelah mereka. Walakinnana sabaqnahum hatta fi yaumil jum'ah. Akan tetapi kita mendahului mereka. Kita berada di depan, mendahului mereka. Ya. Menunjukkan keutamaan Islam. Hatta fi yaumil jum'ah, sampai dalam hari raya pun kita lebih awal. Ini menunjukkan keutamaan agama Islam dibanding agama-agama selain Islam. Nah, kemudian dari hadis ini pula menunjukkan bahwasannya yang namanya petunjuk al-huda itu biadillah. Ya. Dari sisi mana? Dari sisi tadi. Ya. Azallallahu man kana qablana anil jum'ah. Ya. Azallallahu anil jum'ah man kana qablana. Allah menyesatkan, yakni tidak memberikan petunjuk orang-orang sebelum kita itu apa? Dari hari Jumat. Kemudian kalimat setelahnya faja Allahu bina fahadana liyaumil jum'ati. Maka dari situ diambil istidlal faedah bahwasannya yang namanya al-huda, yang namanya petunjuk, itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk apa? Hidayah apa? Hah? Yang ada di tangan Allah. Hidayah apa yang dimaukan di sini? Hidayatut taufiq. Ya. Hidayah taufiq itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun hidayatul irsyad wal bayan, ya, makhluk memiliki. Ya, Rasul memiliki, ahlul ilmi memiliki, ya, bisa menjelaskan agar seorang bisa mendapatkan petunjuk. Akan tetapi seseorang itu dapat petunjuk atau tidak, itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang dimaksudkan di sini adalah hidayatut taufiq. Nah, wal ilham. Ini faedah yang bisa diambil daripada hadis ini. Ya. Bisa difahami? Nah. Kemudian yang kedua, wa fihi ta'liqan, atau yang selanjutnya, wa fihi ta'liqan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ahabbu dini ilallahil hanifiyatus samhatu. Ya. Ahabbu dini ilallah alhanifiyatus samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama al-hanifiyah as-samhah, yaitu agama Islam. Ya. Agama Islam adalah agama al-hanifiyah as-samhah. Di sini muallif menyebutkan wa fihi ta'liqan. Maksudnya wafil Bukhari yang dimaukan oleh muallif. Dan di dalam riwayat Bukhari, ta'liqan. Ta'liqan itu apa? Ini mu'allaqan, disebutkan mu'allaq. Ya. Maksudnya apa? Yang dimaksud ta'liqan di sini. Jadi al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan hadis ini, ya, beliau menyebutkan tanpa menyebutkan sanadnya. Jadi hadisnya disebutkan tanpa disebutkan sanadnya. Ya. Ini namanya ta'liq. Ya. Nah, ta'liqan. Disebutkan hadisnya tapi tidak disebutkan sanadnya, dari siapa dan dari siapa tidak disebutkan. Ya. Ini maksudnya ta'liqan. Nah. Dan beliau rahimahullah, al-Imamul Bukhari rahimahullah, langsung menyebutkan qala Rasulullah atau wafil hadis ahabbud dini ilallah al-hanifiyatus samha. Jadi langsung disebutkan wafil hadis. Tidak disebutkan sanadnya. Ketika menyebutkan hadis ini langsung wafil hadis ahabbud dini ilallah al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama al-hanifiyah as-samha, yaitu agama Islam. Akan tetapi Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Abad Ibn Humaid dalam Muntakhab dan juga yang selainnya menyebutkan hadis ini dengan sanadnya. Ya. Menyebutkan dengan sanadnya. Tapi Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, tapi yang lain di antaranya Imam Bukhari, Imam Ahmad, kemudian Imam Abad Ibn Humaid dalam Muntakhabnya dan juga selainnya menyebutkan hadis ini dengan sanadnya. Dan tentunya ini merupakan hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Jami'. Jadi dari sisi keabsahan hadis, hadis ini sahih. Walaupun Imam Bukhari menyebutkan secara muallaq. Ya, tapi perawi yang lain menyebutkan sanadnya dengan 6 dari fulan bin fulan. Dan setelah diteliti oleh Syekh Albani, hadis ini merupakan hadis yang sahih. Nah. Kemudian yang dimaksud dengan ahabbuddin, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hanifiyah. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-hanifiyah? Yang dimaksud dengan al-hanifiyah itu apa? Yang dimaksud dengan al-hanifiyah adalah apa? Al-ma'il minasyirki ila tauhid. Ini yang dimaksud dengan al-hanifiyah. Al-ma'il minasyirki ila tauhid. Condong dari kesyirikan menuju ketauhidan, ya. Sehingga ya disebutkan di sana di Fathul Majid, ya, ketika muallif menyebutkan ayat apa? Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Musyrikin, wa lam yakun minal musyrikin. Nyata-nyata Ibrahim kana umma, seorang qudwah wa imam, seorang suri teladan juga imam, qanitan lillah hanifan, ya. Kalau antum lihat nanti di syarahnya, di sana disebutkan yang dimaukan dengan al-hanif atau hanifan ini apa? Al-muqbil alallah, ya. Al-muqbil alallah ila akhiri, yaitu apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, dan inilah agama Islam. Kemudian as-samhah. As-samhah itu yang mudah, yang longgar, yang lapang, ya. Jadi agama Islam dari sisi tauhid dia al-hanifiyah, meninggalkan kesyirikan menuju mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi akidah, dari sisi i'tiqad. Dan dari sisi syariat itu samhah. Ya, dari sisi syariat itu samhah. Mudah. Diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, diberikan kelonggaran. Nah. Oleh karena agama Islam ini merupakan agama dari sisi i'tiqad itu al-hanifiyah, kemudian dari sisi syariat itu samhah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam sebagai khataman lil adyan, sebagai penutup para nabi, sebagai penutup seluruh agama. Al-afu minkum. Sebagai penutup seluruh agama. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai nasikhan lil adyan, sebagai penghapus terhadap seluruh agama sebelumnya. Ya. Jadi ketika Islam disebutkan agama hanifiyah dari sisi i'tiqad, samha dari sisi syariat, ya, maka Allah menjadikan Islam sebagai penutup seluruh agama dan sebagai penghapus untuk seluruh agama, karena keutamaan ini, keutamaan yang ada pada Islam. Maka ketika disebutkan, ya, bahwasanya agama Islam itu khatamun lil adyan, nasikhun lil adyan, sebagai penutup agama-agama sebelumnya, sebagai penghapus agama-agama sebelumnya, maka ketika itu enam tidak boleh lagi bagi seorang dimanapun dia berada, tentunya setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tetap berada di atas agamanya selain Islam, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Manusia manapun, dimanapun dia berada, Arabi atau Ajami, laki-lakinya ataupun perempuannya, yang besar ataupun yang kecilnya, ya, setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bagi dirinya untuk tetap berada di atas agamanya selain Islam. Berarti apa? Harus menganut agama Islam. Nah, dan apabila dia tetap kokoh, ya, dia tetap kokoh di atas agamanya, bukan di atas agama Islam, maka ketika dia meninggal, dia mati di atas kekufuran. Mata kafir. Mati dalam keadaan kafir. Walaupun dia berpegang dengan kitab Taurat, walaupun dia berpegang dengan kitab Injil, ketika diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka agama Islam menghapus agama sebelumnya. Nah, maka semua manusia harus memeluk agama Islam. Ini menunjukkan tentang keutamaan Islam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam ayatnya, la ikraha fiddin. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. La ikrah, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sungguh petunjuk itu sudah jelas dari kesesatan. Petunjuk jelas, yang sesat juga jelas. Antara petunjuk dan antara kesesatan itu sudah jelas. Tapi sebelumnya Allah sebutkan la ikraha fiddin. Bagaimana menangkapi ayat ini? Allah menyebutkan tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Intinya apa? Terserah mau memeluk agama apa saja silahkan. Tapi apa kata Allah? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Petunjuk itu sudah jelas. Terbedakan dari kesesatan. Nah, maksudnya apa? Dalam ayat ini maksudnya apa? Ya, kalau seperti itu kita katakan, ya, Allah memang tidak apa? Ibaratnya di sini apa? Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Akan tapi yang namanya al-huda sudah jelas, al-zalal itu sudah jelas, ya. Maka kita katakan, siapa yang mau tetap menjadi orang Yahudi, ya silahkan. Siapa yang mau tetap untuk menjadi orang Nasoro, ya silahkan. Kita enggak memaksa dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tapi kita katakan, tidak ada yang akan menyelamatkan dia, ya, di sisi Allah nanti kecuali hanya agama Islam. Karena sudah jelas, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Memang tidak dipaksa, ya. Tapi apa? Tapi kalau mereka tetap berada di atas agama Nasara, mereka tetap berada di atas agama Yahudi dan juga agama-agama yang lain, kita katakan nanti di yaumul qiyamah agama mereka tidak diterima. Amalan mereka tidak diterima. Kita sampaikan, amalan kalian tidak diterima, agama kalian tidak diterima, ya. Dan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Nah. Kemudian ketika mereka, orang Yahudi dan juga orang Nasara, tetap berada di dalam agama mereka, maka ketika mereka tinggal di negara kita, wajib bagi mereka untuk membayar jizyah, pajak, ya. Kalau mau tinggal di negeri kaum muslimin, bayar jizyah. Nah, hatta utul jizyata an yadin wahum shaghirun, menunjukkan kerendahan mereka. Nah, menunjukkan kerendahan mereka berarti apa? Menunjukkan keutamaan Islam. Nah, kemudian dari sisi mana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbud din ila Allah al-hanifiyah as-samha. Kemudian dari sisi mana kok tahu bahwasanya yang namanya al-hanifiyah samha itu agama Islam? Tentunya ini ditunjukkan dari hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Abdullah ibn Umar. Dari hadis Abdullah ibn Umar, bahwasanya Rasul SAW bersabda dalam hadis yang lain, bu'istu bil hanifiyatis samha. Saya diutus dengan al hanifiyah as-samha. Nah, sekarang kalau ditanya apa yang dibawa oleh Rasul, agama apa yang dibawa oleh Rasulullah? Agama Islam. Maka menunjukkan yang dimaukan dengan al hanifiyatus samha adalah agama Islam. Ya. Jadi al hanif al ma'il minasyirki ila tauhid, as-samha itu apa? As-samha itu yusra, kemudahan, kelapangan, as-sa'ah, kelonggaran. Inilah yang ada pada agama Islam. Jadi agama Islam itu dari sisi i'tiqad, dia apa? Meninggalkan kesyirikan menuju tauhid. Dari sisi syariat, memberikan kelonggaran dan kelapangan serta kemudahan. Dan ini ditunjukkan dalam ayat yang banyak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kepada kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra atau usra. Dan Allah tidak menginginkan kepada kalian tentang kesulitan. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nah, di dalam ayat yang lain, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan dari agama ini kesulitan. Ya, berarti apa? Allah menginginkan kemudahan dalam agama ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama samhah, wa man ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini min haraj, kesulitan. Maka tiga ayat ini ya menunjukkan bahwasanya agama Islam agama yang mudah, agama yang lapang, agama yang longgar. Sehingga kita mendapati ya, mendapati yang disebutkan dalam agama Islam itu apa? Rukhsah. Ya. Salat asal muasalnya berdiri. Kalau enggak mampu apa? Duduk, ya kan? Kalau enggak mampu apa? Fa'ala jambin, dengan berbaring. Diberikan apa? Kemudahan. Enggak harus apa? Enggak bisa berdiri harus berdiri, enggak seperti itu. Ini menunjukkan apa? Kemudahan yang ada dalam Islam. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain. Misalkan apa? Bulan Ramadan, puasa. Ya. Misalkan apa? Sakit, diberikan kelonggaran. Ya sudah, kalau sakit jangan berpuasa dulu, tapi nanti ganti di hari yang lain. Nah, kemudian bagi orang yang tua sudah nggak mampu untuk berpuasa, kecuali dia melakukannya amat sangat payah, nggak bisa mengganti. Ya sudah, bayar fidya. Gampang apa enggak? Gampang. Agama Islam itu agama yang mudah. Nah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Seluruh yang perlu kita ketahui bahwa seluruh daripada syariat-syariat Islam itu mudah, tidak ada yang susah. Ya, semuanya mudah, tidak ada yang susah. Halaman yasarahullah. Ya, tentunya apa? Kepada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilakukan berat, tentunya berat. Tapi apa? Sesuai dengan kemampuan, mudah pasti bisa. Ya. Allah itu apa? Enggak membebankan sesuatu kecuali apa? Sebatas kemampuan hamba. Menunjukkan apa? Kelonggaran dan kelapangan yang ada di dalam al-Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali hanya agama Islam, agama yang mudah, yang gampang, yang longgar, ya. Dan ini merupakan keutamaan daripada keutamaan Islam. Nah, dipahami. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Ubay ibn Ka'b bin radhiyallahu taala anhu annahu qaal. Dua hadis ini paham enggak? Paham enggak? Walaupun tadi rada rumit ya. Paham enggak? Sisi yang menunjukkan tentang keutamaan Islam dari hadis tersebut. Faham? Nah. Kemudian yang ketiga, wa an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, "Alaikum bis-sabili was-sunnah, fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fa fadat 'ainahu min khasyatillahi fatamassahu an-nar." وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثاله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتهات عنها ورقها إلا تهاتت عنه ذنوبه كما تهات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم. Untuk hadis ini insyaallah penjelasannya di pertemuan yang akan datang ya. Nah, berarti besok yang disetorkan hadis yang Abdullah ibnu Umar. Satu saja ya. Ya kalau bisa sama bawahnya. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya satulah diusahakan. Nah, sedikit demi sedikit ya. Berapa pekan? 4 pekan, ya kan? 4 pekan. 1 bulan 4 pekan. Berapa hari? 30-an hari kurang lebih ya. Ya, kalau misalkan diusahakan tiap pagi baca atau 2 hari sekali baca, baca saja enggak usah menghafalkan. Saya yakin insyaallah hafal. Sebulan insyaallah. Ya. Insyaallah hafal. Cuman baca aja. Ya, kita ada waktu 2 menit. Selesai enggak baca 2 menit? Selesai insyaallah ya. Baca setiap pagi itu baca, insyaallah bulan depan sudah hafal insyaallah, bisa disetorkan. Jadi ketika kita berhadapan sama orang awam, kita sudah tahu, kadang kita enggak punya dalil atau enggak hafal dalilnya. Ketika kita sudah hafal, nah mereka lebih yakin dengan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nam tafadhalu, barakallahu fiikum.